طيب فانا في الله حفظكم الله تعالى. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yakni wanita yang sedang haid, apakah boleh duduk di masjid yakni kajian Al-Quran atau membaca Al-Quran? Wa nafillah habidhakumullahu ta'ala. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid berkaitan dengan pakaian yang dia pakai. Kalau yakni pakaian yang dia pakai itu tidak mengkhawatirkan darah haidnya atau darah nifasnya itu jatuh mengotori masjid. Baik, yang rajih wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, yang demikian itu adalah bolehnya. Karena jumhur para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka itu melarangnya dikarenakan mengkiaskan wanita haid ataupun nifas dengan orangnya yakni junub. Padahal yang namanya junub itu adalah istiari, artinya dia punya yakni kesempatan untuk segera bersuci diri, sedangkan wanita yang haid maupun yang nifas maka tidak mungkin dia yakni mandi kecuali sudah dalam keadaan darahnya berhenti, ghairu istiari. Ini yang rajih selama yakni pakaiannya itu dijaga sehingga yakni darahnya itu tidak akan jatuh mengotor yakni masjid, karena darah tersebut itu darah yang najis, maka yang demikian itu adalah bolehnya wallahu ta'ala. Bolehkah orang sakit untuk menjamak atau mengqasar salatnya? Baik, kalau menjamak yakni hadis yang secara khusus tentang diperbolehkannya atau memperbolehkannya seorang yang sakit itu menjamak, wallahu ta'ala alamu sawab, saya belum pernah mendapatkannya, hanya kembalinya kepada kaidah umum. Ya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala yakni menghendaki bagi kalian itu kemudahan, tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Al-masyakkatu tajlibu yakni rukhsah atau at-taysir. Yang namanya kesulitan itu menuntut untuk mendapatkan kemudahan. Itu adalah kaidah di dalam usul yakni syariah. Sehingga tatkala orang sakit itu memang membutuhkan untuk menjamak yakni salatnya karena sakitnya yang biasa kan luar biasa, maka yang demikian itu insyaallah taala boleh. Adapun kalau mengqasar tidak yakni ada pembicaraan yakni para ulama tentang diperbolehkannya mengqasar, karena kalau mengqasar itu hanya diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan sakit wallahu taala. Ini ada pertanyaan, telah datang SMS pada kami yang mengajak untuk menghadiri majelis taklimnya Ustaz Ja'far Umar Khalid. Mohon penjelasan, ya Ustaz, bagaimanakah keadaan beliau sekarang? Bagaimanakah pula sikap Anda terhadap beliau disertai hujah syar'i yang menjadi sandaran atas pilihan Anda? Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khair. Fanafillah habidakumullah ta'ala. Berkaitan dengan mukhalafahnya Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib, ini adalah perkara yang tidak tersembunyi. Berkaitan dengan kedekatan dia dengan Arifin Ilham, kemudian menghadirinya dia di yakni majlis yakni forum komunikasi antar umat beragama. Baik, pembelaan dia yakni terhadap zikir jama'i, kemudian dekatnya dia dengan orang-orang politik sia-sia, Itu yang yakni ana ingat. Ini adalah perkara yang jelas. Mukhalafahnya dia terhadap yakni usul syariah. Kemudian tersebar berita pula bahwasanya dia itu taraja. Kalau memang dia itu memang benar, yakni taubat, yang harus kita dudukkan adalah mukhalafahnya jelas, kemudian taubatnya masih ada simpang siur. Al-yakinu la yazulu fisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak akan bisa yakni hilang dengan sebab keraguan-raguan dan kebimbangan. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya. Kalau memang dia itu mau tobat, tobat saja. Kenapa? Harus diributkan. Kenapa harus disambut? Yang butuh tobat itu kita apa dia? Kalau dia itu memang ikhlas, yakni benar, sadiq di dalam tobatnya, tobat. Tunjukkan yakni kepada ahlu sunnah bahwasanya dia kembali kepada ahlu sunnah. Tinggalkan berbagai macam yakni pergaulan-pergaulan yang menyebabkan hatinya salafin itu tidak bisa menerima dia. Insyaallah ta'ala kalau dia itu sadiq akan diterima oleh yakni ikhwan salafin. Yang anda herankan kenapa? Yani hal yang seperti itu dibesar-besarkan. Artinya dibesar-besarkan taubat, taubat. Taubat itu lihat saja. Syaratnya taubat itu apa sih? Syaratnya taubat kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Riyadus Salihin dalam bab taubat apa? Al-ikhna meninggalkan perbuatan itu. Nah, meninggalkan atau tidak? Jangan hanya sekedar ucapan. Butuh bukti. Yang kedua adalah an-nadam. Menyesali. Tunjukkan, terangkan kepada yakni salafin bahwasanya perbuatan-perbuatan dia yang selama ini yang menyakiti hati terhadap yakni salafin itu bahwasanya dia betul-betul menyesal. Yang ketiga apa? Al-azmu alla ya'uda ilaihi abadan. Punya tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya selamanya. Dan tidak perlu sakit hati. Kalau ada sebagian daripada yakni ustaz atau sebagian daripada ikhwan belum bisa menerima dia. Karena apa? Karena perbuatan dia sendiri belum yakin. Sebagian mas sudah yakin ya terserah saja. Tapi sebagian kaum muslimin belum yakin karena terlalu parahnya yakni kemungkaran dia lakukan. Inna fillah hadzakumullahu ta'ala. Nah, disinilah yang harus didudukkan. Disinilah yang harus didudukkan. Ujian terhadap asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah. Pernahkah? Mana pujian dia yang membutuhkan menunjukkan loyalitas dia terhadap yakni salafiyin? Fala billah habibakumullahu ta'ala. Dakwah ini lah kita yang butuh kepadanya. Bukan dakwah itu butuh kepada kita. Bukannya Ja'far itu dibutuhkan dakwah. Tapi dakwahlah apa dialah yang butuh terhadap apa? Dakwah. Ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini harus dipahami, didudukkan. Kemudian ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala, ana sarankan. Tahan diri, tahan diri, tahan diri. Kalau kita itu mendapati benang yang khusus itu sudah parah. Jangan menambah. Parah. Kemudian kalau mau mengurai itu ya dan tentunya dari apa? Dari ujungnya yang paling mudah. Ya ini. Kan antara satu ustaz dengan ustaz yang lainnya yang masih agak dekat saja. Ya Allah, sampai sekarang belum ini kok yang kemungkarannya sudah jelas. Jadi nambah masalah. Wa nafillah hafidhakum Allah Ta'ala. Sehingga dari sini, anak nyarankan kepada anak pribadi kepada dia, biarkan saja dia mau tobat, buktikan. Kabir Malik tatkala kejujuran dia, ya kan? Mau tobat, datang. Pemuka orang kafir, katanya temanmu telah menyakitin kamu. Kalau kamu itu mau ke datang kepada aku sungguh anak aku, yakni kamu kasih jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Karena kejujurannya dan keikhlasannya, yakni Kabir Malik dan dua daripada temannya. Surat itu apa? Dibakar. Disakiti katanya oleh yang sebagian asal tidak salafiyin. Arifin Ilham diterima. Sekarang karena apa? Yakni dia itu pisah dengan Arifin Ilham. Fa'alabillah abidakum Allah Ta'ala. Karena dia sempat, yakni apa? Membela-bela, bahkan membela zikir apa? Zikir apa? Jama'i. Ustaz Askar itu apa membantah, menulis bantahannya berkaitan dengan zikir jama'i. Sempat bela-bela, fa'alabillah. Hafidhakum Allah Ta'ala. Sehingga dari sini, fa'alabillah, hafidhakum Allah, bukan berarti, yakni kita, barakallahu fikum, ini menutupin orang untuk tobat. Tobat-tobat saja. Ini. Tobat-tobat saja. Perbaiki amalanmu. Sebagaimana kita berbuat salah. Tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktikan kalau kita itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Demikian juga saudara-saudara kaum muslimin pun akan juga menerimanya. Ini. Walakinlah hafidhakum Allah Ta'ala. Sehingga dari situlah. Ini butuh yang ini diperbaiki. Karena coba. Ustaz-ustaz dulu di zaman FKAWG. Sebelum mengadakan acara-acara penting. Sampai acara yang terakhirnya Mukernas. Ustaz-ustaz yang nyatakan. Sebelum kita itu mengadakan acara-acara yang seperti ini, semisalnya itu kita tanya dulu kepada mereka para ulama supaya kita itu mendapatkan bimbingan apa yang lisannya itu ucapkan. Tuh, ustaz-ustaz NU apa maknanya? Nunggu ulama. Innalillahi wa inna ilaihi. Apakah prinsipnya Ahlussunnah seperti itu, ikhwanabillah? Bukan kita itu sakit secara pribadi, enggak. Kita diperintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwana billah, hafidhakum Allah Ta'ala. Kata siapa? Ustaz-ustaz NU. Mana tarujaknya di? Mana tarjahnya dia? Fana billah habidakum Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lamu bissawab. Lihat yang dapat yang kita sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik yang kepada kita. Tatkala kita salah, kita diberikan hidayah dan taufik untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.